A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda bilhamdi musallian ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar hidayah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali dalam program pembelajaran bahasa Arab radio kesayangan kita Hidayah. Semoga dalam pembelajaran ini kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan bagi kita untuk mempelajari dan menghafal bahasa Arab yang kita pelajari. Selawat berserta salam kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, kembali kita membuka pelajaran Durus Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha, juz awal, karangan Dr. Abdurrahim Hafizahullah. Mari kita mulai pelajaran kita malam ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka halaman 21. Semoga para pendengar dan para peserta telah siap dengan bukunya dan peralatan belajar. Kita buka pelajaran keempat, Ad-Darsur Rabi'. Kita ulang kembali halaman 21. Istami' summa karrir. Dengarkan baik-baik. Kalau kita mengatakan istami' itu perintah, dengarkan dengan teliti dan betul-betul mendengarkan. Istami' summa karrir. Ad-darsur rabi'u. Al-baytu. Fil-bayti. Al-maktabu. Alal-maktabi. Al-masjidu. Fil-masjidi. As-sariru. Ala sariri. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Aina al kitabu? Huwa ala al-maktabi. Wa aina as-sa'atu? Hiya ala as-sariri. Kaum muslimin, para pendengar dan para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita kembali memakai huruf istidham, yaitu aina. Aina menunjukkan pertanyaan, menunjukkan tempat. Aina, yang artinya adalah di mana. Aina Muhammadun, di mana Muhammad. Huwa fil ghurfati, dia di dalam kamar. Wa aina Yasirun, huwa fil hammami, dia di dalam kamar mandi. Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Aminah, dia di dapur. Ainal kitabu? Di mana kitab? Huwa alal maktabi. Dia di atas meja. Wa aina sa'atu? Dan di mana jam itu? Huwa hiya ala sariri. Dia di atas tempat tidur. Naam. Kaum muslimin, para peserta Radio Hidayah, dalam mempelajari bahasa Arab ini, kita berlomba-lomba untuk menghubungi kita di studio untuk membaca dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam buku ini. Naam. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta, insyaallah telah siap dengan alat penelponnya dan alat penghubung untuk belajar bahasa Arab. Karena ta'allamul Arabiyah, maka agama ini adalah berasal dari bahasa Arab. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk belajar bahasa Arab. Karena termasuk syarat talibul ilmi, dan juga termasuk syarat seorang mufassir adalah dia harus mengetahui bahasa Arab. Naam. Persilakan para peserta dan para pendengar Hidayah kesayangan Anda. Inilah Sabilu Da'watina, Radio Hidayah. Naam, tafadhalu. Ya sahabat Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa, silakan kami mengundang atensi dari Anda. Anda bisa menghubungi di 0761-765-2255. Ya, di 0761-765-2255. Silakan bagi Anda yang ingin membacakan pelajaran kita pada malam hari ini, silakan kami mengundang atensi Anda dan mengharapkan keaktifan Anda para peserta pelajaran bahasa Arab. Mudah-mudahan dengan seringnya Anda menelpon atau membacakan pelajaran ini, mudah-mudahan akan memperlancar atau mempermudah lisan kita dalam melafazkan pelajaran bahasa Arab ini tentunya. Ya, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat di nomor SMS 0812-684-20000. Ya, sudah ada penelpon yang masuk, kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Muhanifah di Cipageri. Ya, silakan Muhanifah. Al-Baitu Bil-Baiti Al-Masjidu Bil-Masjidi Al-Maktabu Al-Maktabi Al-Sariru Al-Sariru Aina Muhammad Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasir? Yasirun. Yasiru. Huwa fil hammami. Ummu Hanifah, naam. Ummu Hanifah. Apa? Jelaskan baris akhir dari huruf pada kalimat tersebut. Yasirun atau filhamami. Naam. Silakan. Huwa filhamami. Wa aina Aminah? Hiya fil matbakhi. Aina kitabu? Huwa alal maktabi. Wa aina sa'atu? Hiya ala sariri. Naam, asanti Ummu Hanifah di Sukajadi. Ummu Hanifah. Ya, Pak Ustaz. Pi itu huruf apa namanya? Fil baiti. Fi huruf apa namanya? Huruf jar. Harful jar. huruf jar apabila masuk kepada isim, maka harakat baris akhir dari kalimat isim tersebut berbaris bawah. Naam, berbaris bawah. Bawah itu kasrah. Naam, ahsanti. Ummu Hanifah, apa arti matbah? Al-matbahu. Dapur. Al-ghurfatu. Kamar tidur. Al-hammamu. Kamar mandi. As-sariru. Tempat tidur. As-sa'atu. Bapak. As-sa'atu. Arloji. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan. Ummu Hanifah di Sukajadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, dalam mempelajari bahasa Arab, dalam pelajaran keempat ini kita mempelajari huruful jar, huruf-huruf jar. Huruf jar ini diantaranya yang selalu kita ingat ada pi, ala, min, ila, yang selalu digunakan dalam percakapan sehari-hari. Pi, ala, ila, min, itu yang mudahnya. Sedangkan yang kemarin telah, pada pertemuan yang lalu kita telah mencatat huruful jar yang ada 14. Naam. Dan di sini hanya dipakai yang selalu kita gunakan pada ucapan kita sehari-hari dan yang mudah diucapkan. Contohnya di dalam percakapan yang di bagian B atau ba ini. Naam. Silakan penelpon selanjutnya. Ya, demikian tadi sahabat Hidayah, ada Ummu Hanifah di Sukajadi ya. Jazakillah khair atas partisipasinya. Dan selanjutnya masih kita menanti atensi dari Anda semua, sahabat Setia Hidayah. Silakan Anda dapat menghubungi di 0761-765-2255. Atau barangkali Anda ingin bertanya melalui SMS, Anda bisa mengirimkan SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Dengan Bu Windy di Jalan Melati. Iya, silakan Ibu Windy. Ajar surah al-baitu bil-baitu al-maktabu al-maktabu al-masjidu bil-masjidu al-sarir al-sarir aina Muhammadun huwa bil-hursati wa aina Yasir huwa fil hammam wa aina aminatun aminatun hiya fil maktabi aina al-kitabu huwa alal maktabi wa aina sa'atu hiya alas sariri. Naam, ahsanti Ibu Windy di Melati Indah. Ibu Windy, naam, letakkan huruf jar pada kalimat berikut ini. Al-baitu bil-baiti. Al-maktabu al-maktabi. Al-masjidu bil-masjidi. As-sariru al-sariri. Al-matbahu fi-matbahi. Al-hammamu fil-hammami. As-sariru al-sariri. Naam, ahsan. Jazakillah khairan Ibu Windy di Melati Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Windy, penelpon yang kedua telah membaca yang benar dan menempatkan, meletakkan huruf jar pada kalimat isim yang tepat dan membaca baris akhir daripada kalimat apabila dimasuki oleh huruf jar yang tepat dan benar. Jazahallahu khairan Bu Windy di Melati Indah. Naam, tafadhol. Ba'daha. Ya, dan selanjutnya kita masih menerima di 0761-765-2255. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Dengan Ummu Hasbi. Oh ya, Ummu Hasbi, silakan. Ad-darsur rabi'u al-baitu fil baiti al-maktabu alal maktabi al-masjidu fil masjidi as-sariru alas-sariri aina Muhammadun huwa fil khurfati wa aina Yasirun huwa fil hammami wa aina Aminatu ia fil madbakhi ainal kitabu ainal kitabu huwa alal maktabi wa aina wa aina sa'atu ia alas sariri. Naam, jazakillah khairan Ummu Hasbi di Asofa di sini. Naam Ummu Hasbi. Naam. Jawab pertanyaan berikut ini. Ainal kitabu? Huwa fil maktabi. Naam. Aina Muhammadun? Huwa fil khurfati. Aina Yasirun? Huwa fil hammami. Aina sa'atu? Hiya ala sariri. Aina Aminatu? Hiya fil madbakhi. Aina Yasirun? Huwa fil hammami. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Hasbi di Asofa. Wa iya kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhalu. Ya, itu dia tadi sobat dedeh, ada Ummu Hasbi di Asofa ya. Jazakillah khair atas partisipasinya. Dan selanjutnya masih kita menerima di 0761-765-2255. Ya, silakan bagi Anda yang ingin berinteraktif bersama kita di studio, kita masih menerima atensi dari Anda semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Abu Sara. Abu Sara. Ya, silakan Abu Sara. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul ar-rabi'u. Al-baitu til baiti. Al-masjidu fil masjidi al maktabu ala al maktabi as sariru ala as sariru aina muhammadun wa fil hurfati wa aina yasir wa fil hammami wa aina aminatun ya fil matbahi aina al kitabu wa ala al-maktabi wa aina as-sa'atu hiya ala as-sarir. Naam, ahsanta Abu Sara di Delima. Naam Abu Sara, jawab pertanyaan ya. Saya aina yasirun til yasiri aina yasirun wa fil yasir fil hammami. Naam fil hammami wa aina aminatu hiya fil matbakhi. Naam, saya bertanya kepada Abu Sara. Iya. Abu Sara, aina sa'atu? Aina fil sa'atihi. Aina sa'atu, di mana jam itu? Hiya ala sariri. Abu Sara, ya, letakkan huruf jar pada isim berikut ini. Al-baitu. Al-maktabi. Al-baitu saya maksud. Al-baitu. Fil-baiti. Naam. Al-maktabu. Al-maktabi. Al-masjidu. Fil-masjidi. As-sariru. Al-as-sariru. Al-as-sariri. Naam, ahsanta Abu Sara di Delima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazahullah khairan Abu Sara di Delima. Telah membaca yang benar dan menjawab pertanyaan yang tepat. Jazahullah khairan. Naam, penelpon selanjutnya. Saya persilakan. Iya, setelah tadi ada Abu Sara di Delima, jazakallah khair, kita selanjutnya akan menyapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Raihan? Ya, naam. Naam, ya. Apa kabar Abu Raihan? Khair alhamdulillah. Wa anta Abu Ismail? Naam, ana khair alhamdulillah. Ya, tafadhal Abu Raihan. Ad-darsur rabi'u. Al-baitu fil baiti. Al-masjidu fil masjidi. Al-maktabu al-maktabi. As-sariru على السرير أين محمد هو في الغرفة غرفتي وأين ياسر هو في الحمام وأين أمينة هي في المطبخ أين الكتاب هو على المكتب وأين الساعة هي على السرير. نعم أحسنت أبو ريحان. Naam, jawab pertanyaan saya. Ainal kitabu? Huwa 'alal maktabi. Aina aminatu? Huwa hiya fil matbasi. Aina yasirun? Huwa fil hammam. Aina hamidun? Huwa fil ghurfati. Naam, ahsanta, jazakallah khairan. Abu Raihan. Ya, apa arti al-matbahu? Dapur, Ustaz. Al-ghurfatu? Kamar tidur. Letakkan di dalam kalimat al-hammamu. Gimana, Ustaz? Letakkan dalam sebuah kalimat. Sebuah kalimat yang tepat. Kosakata berikut ini, al-hammamu. Atau jadikan terputus? Naam. Syukran jazakallah khairan Abu Raihan di Delima ya? Naam. Di Jalan Pinang jazakallah khairan telah membaca dan menjawab pertanyaan yang tepat. Naam, kita persilakan penelpon selanjutnya para peserta dan para pendengar berpartisipasilah bersama kami karena kami mengharapkan partisipasi Anda semuanya kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar. Karena pembelajaran bahasa Arab ini tanpa partisipasi kaum muslimin dan para pendengar dan peserta tidak akan lancar. Jazakumullahu khairan. Naam. Ya, dan selanjutnya sahabat Ida, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Dari Umur Rizki di Limapuri. Ya, silakan. Ada Rasul Rabi. Al-baitu fil-baiti. Al-maktabu alal-maktabi. Al-masjidu fil-masjidi. Al-sariru ala-sariri. Aina Muhammadun huwa fil-wurfati. Wa aina Yasir huwa fil-muhammad. Fil hammam. Hammamimi. Fil hammami. Naam. Wa aina aminatun? Hiya fil matbahi. Aina kitabun? Huwa alal maktabi. Wa aina sa'atu? Hiya ala sariri. Naam, ahsanti Ummu Rizki di Limapuri. Ummu Rizki. Naam. Jawab pertanyaan saya. Ajib. Mayati. Aina yasirun? Huwa fil hammami. Wa aina aminatu? Hiya fil matbahi. Wa aina sa'atu? Hiya ala sariri. Aina alkitabu? Huwa ala almaktabi. Ayasirun fil matbahi? Masih ingat pelajaran pertanyaan menggunakan ah atau hal? Ummu Rizki, masih ingat? Ya. Pertanyaan apabila menggunakan ah atau hal, jawabannya naam atau la? La. Naam. Jawab pertanyaan berikut. A'aminatun fil ghurfati? La. Hiya fil matbahi. Naam. Ahsan. Ayasirun fil matbahi? La. Huwa fil hammami. Naam. Jazakillah khairan Ummu Rizki di Delima Puri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah menjawab dan meletakkan kalimat bahasa Arab pada tempatnya dan menjawab pertanyaan yang benar. Jazahallahu khairan. Naam, tafaddalu ba'daha. Ya, setelah dari Ummu Rizki di Delima Puri, jazakillah khair. Dan selanjutnya kita menerima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Atau bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui SMS seputar permasalahan bahasa Arab ini, silakan di 0812-684-20000. Dan kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ibu Lina, Ustaz. Ya, silakan Ibu Lina di Fajar Ujung. Ad-darsur rabi'un. Al-baytu fil baiti. Al-masjidu fil masjidi. Al-maktabu al-maktabi. As-sariru al-sariri. Aina Muhammadun? Wa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Wa fil hammami. Wa aina Aminatun? Ya fil maktabi. Aina al-kitabu? Wa alal maktabi. Wa aina as-sa'atu? Ya, ala sariri. Naam. Ahsanti Ibu Lina di Fajar Ujung. Bu Lina, jawab pertanyaan berikut ini. Ainal kitabu? Huwa fil maktabi. Fil maktabi atau alal maktabi? Huwa alal maktabi, Ustaz. Wa aina ya sirun? Huwa fil hammami. Ayasirun fil hammami? Naam. Wa fil hammam. Wa aina Aminatu? Ya fil matbahi. A Muhammadun fil matbahi? Naam. Wa fil matbahi. A Muhammadun fil matbahi? Menurut La. Naam. La. Wa fil ghurfati. Naam, ahsanti Bu Lina di Fajar Ujung. Telah menjawab pertanyaan yang tepat dan benar. Jazakillah khairan. Wa iyyaka, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tepat dulu. Ya, selanjutnya sahabat Hidayah, sebelum kita menerima penelpon berikutnya di 0761-765-2255, kita beralih ke pertanyaan melalui SMS. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menentukan meletakkan huruf jar fi atau ala dari suatu kalimat? Ya, terima kasih Ustaz. Untuk meletakkan huruf jar tentu sesuai dengan kalimatnya. Arti daripada fi di dalam. Arti dari ala di atas. Menurut artinya min dari. Kalau kita meletakkan fi ke dalam, di dalam rumah misalnya, itu cocok. Fil baiti. Menurut arti dan yang sesuai dengan kalimat yang kita maksud. Isim yang kita pakai bermaksud apa? Artinya apa? Dan di sana yang cocok min, ila, atau ala. Hanya menyesuaikan tahu arti daripada kalimat atau isim nama benda tersebut. Baru kita bisa meletakkan huruf jar mana yang sesuai untuk kita gunakan dalam kalimat tersebut. Tidak mungkin kita, misalnya buku di atas meja. Kita tidak bisa menggunakan buku di dalam meja. Gimana buku di dalam meja? Bisa juga mungkin dalam laci meja mungkin. Kalau di dalam meja, tidak mungkin. Fil maktabi. Tentu di atas. Alal maktabi. Naam. Kita memahami arti dari daripada kalimat atau kosakata tersebut. Nah, mungkin itu yang jawaban yang tepat insyaallah dalam menggunakan meletakkan kalimat tersebut. Tentu kita harus tahu artinya, makna dari ucapan kita. Naam, jazakallahu khairan. Iya, jazakallahu khairan atas pertanyaan yang dikirimkan ke studio. Dan selanjutnya kita menerima penelpon berikutnya. Silakan bagi Anda sahabat Hidayah yang ingin berpartisipasi bersama kita, silakan Anda dapat menghubungi di 0761-765-2255 ya. Atau bisa juga Anda mengirimkan pertanyaan melalui SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Dengan Umur Rehan, Ustaz. Iya, silakan. Ad-darsul rabi'u al-baytu fil baiti al-masjidu fil masjidi al-maktabu al-maktabi as-sariru al-sariri aina Muhammadun huwa fil ghurfati wa aina Yasirun huwa fil hammami wa aina Aminatu hiya fil matbakhi fil matbakhi aina kitabu huwa ala al-maktabi wa aina sa'ah wa aina as-sa'atu naam ahsanti hiya as-sariru naam ahsanti ala sariri hiya ala sariri naam ahsanti Umur Raihan di Jalan Pinang. Umur Raihan, ajib mayati ainal kitabu al-kitabu fil maktabi. Huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Ayasirun fil hammami? Naam. Huwa fil hammami. Ayasirun fil matbakhi? La. Huwa fil hammami. Naam, ahsanti Umur Raihan di Jalan Pinang. Jazakillah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umur Raihan di Jalan Pinang dan juga Abu Raihan yang selalu aktif dan ikut serta dalam mempelajari bahasa Arab ini. Begitu juga lah hendaknya para peserta yang lainnya saling berlomba untuk membaca dan menjawab pertanyaan, melatih diri dalam mengucapkan bahasa Arab. Naam, tafadhalu. Ya, selanjutnya sahabat Hidayah, masih kita menerima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, dengan siapa di mana? Ibu Yatri yang... Ya, silakan Ibu Yatri. Ad-darsur radio al-baitu fil baiti al-masjidu fil masjidi al-maktabu al-maktabi as-sariru al-sariri aina Muhammadun huwa fil ghurfati wa aina Yasirun huwa fil hammami wa aina Aminatun hiya fil matbakhi aina al-kitabu huwa alal maktabi wa aina as-sa'atu hiya ala as-sariri. Naam, ahsanti Ibu Yatri di Delima. Ibu Yatri, jawab pertanyaan berikut ini. Ajib ma ya'ti aina Muhammadun huwa fil ghurfati wa aina Yasirun huwa fil hammami wa aina Aminatu hiya fil matbakhi aina al-kitabu huwa ala al-maktabi wa aina as-sa'atu hiya ala as-sariri hal as-sa'atu ala as-sariri Hal asa'atu ala sariri? Ulang lagi, Ustaz. Hal asa'atu ala sariri? Naam, ya ala sariri. A'aminatu fil matbakhi? Naam, hiya fil matbakhi. A'aminatu fil hammami? La, huwa fil hammami. La. Aminah, domir gantinya adalah? Hiya. Di dapur. Hiya fil? Di dapur. Di fil matbakhi. Pertanyaan saya, a'aminatu fil hammami? La hiya fil matbakhi. Naam, ahsanti Bu Yatri di Delima. Jazakillah khairan. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ibu Yat di Delima telah menjawab dan membaca yang benar. Menjawab pertanyaan yang tepat dan benar. Jazakallahu khairan. Naam. Tafadhalu. Ya, selanjutnya setelah dari Bu Yatri di Delima, kita masih menerima atensi dari Anda, sahabat Hidayah, di 0761-765-2255. Silakan bagi Anda yang ingin berinteraktif bersama kita di studio. Ya, sudah ada penelpon yang masuk di studio dan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Bu Farhan di Delima, Ustaz. Ya, silakan. Ad-darsul radi'u al-baytu fil bayti al-masjidu fil masjidi al-maktabu al-maktabi al-sariru al-sariri aina Muhammadun huwa fil ghurfati wa aina Yasirun huwa fil hammami wa aina Aminatu huwa fil matbakhi أين الكتاب هو على المكتب وأين الساعة هي على السرير. نعم أحسنتي أم فرحان دي دليما أم فرحان. نعم أجب ما يأتي. أين محمد هو في الغرفة وأين ياسر هو في الحمام وأين آمنة هي في المطبخ أين الكتاب هو على المكتب. أين الساعة؟ هي على السرير. أين محمد؟ هو في الغرفة. من في الغرفة؟ من في الغرفة؟ Pertanyaan yang menggunakan man itu khusus untuk menanyakan apa, Bu? Tidak tahu, Pak. Pelajaran telah lalu. Huruf-huruf istifham. Pertanyaan man khusus untuk menanyakan manusia yang berakal. Lil aqil man. Man fil ghurfati? Seperti Ummu Farhan menjawab, Aina Muhammadun? Jawab Ummu Farhan. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Man fil ghurfati? Siapa di dalam kamar? Muhammadun. Ahsanti. Jazakillah khairan. Seperti itu. Aina Yasirun? Huwa fil hammami. Man fil hammami? Yasirun. Yasirun fil hammami. Naam. Atau fil hammami yasirun. Bisa juga yasirun fil hammami. Naam ahsanti Ummu Farhan di Delima. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Farhan di Delima telah menjawab dan membaca yang benar dan meletakkan pertanyaan istifham yang tepat pada jawaban yang benar. Naam. Jazakallahu khairan. Selanjutnya. Ya, dan baiklah sahabat Hidayah, sebelum kita menjawab telepon yang berikutnya, mohon bersabar sejenak, kita beralih ke pertanyaan melalui SMS. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya meletakkan hiya atau huwa, apakah sama ya, dari luluk di kampar? Naam, Jazakallah khairan lu. Huwa, huma, hum, itu domir yang jumlahnya 14. 14, 6. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kalau huwa, itu untuk mudzakkar. Kalau hiya, untuk mu'annas. InsyaAllah kita akan mempelajari domir. Domir yang 14 ini pada pelajaran kaidah nantinya. Mungkin sebagian para peserta dan para pendengar seperti minggu kemarin telah membacakan domir yang 14 dan penggunaannya huwa, huma, hum itu untuk laki-laki. Hiya, huma, hunna untuk perempuan. Sama ya. Anta, antuma, antum untuk laki-laki. Anti, antuma, antunna untuk perempuan. Ana untuk umum. Ana, pribadi. Mutakallim. Nahnu, itu kita. InsyaAllah, domir yang 14 ini, para peserta dan para pendengar, insyaAllah telah menghafalnya. Mungkin bisa saya diktekan satu persatu domir yang 14 ini. Para pendengar dan para peserta, peserta pembelajaran bahasa Arab untuk menulisnya. Huwa. Seperti pada percakapan yang pertama ini. Huwa. Artinya dia. Huma. Huma. Ha, mim, alif. Ma-nya panjang. Da, alif. Huma. Itu dia berdua, untuk dua orang. Huma. Hum. Ha, mim. Mati, hum. Artinya, mereka. Hiya. Hiya. Seperti dalam percakapan yang baris ketiga, hiya fil matbah. Hiya artinya dia, ini perempuan. Kalau yang tiga di atas huwa, huma, hum, di atas tadi untuk laki-laki. Selanjutnya yang tiga selanjutnya, hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Ha, nun, hunna. Tasdid, hunna. Itu untuk perempuan. Domir atau kata ganti untuk perempuan. Hiya, huma, hunna. Selanjutnya, anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Itu anta artinya kamu. Antuma, kamu berdua. Antum, kalian semua. Kalian semua. Ini yang tiga ini khusus untuk laki-laki. Itu kata ganti untuk laki-laki. Dinamakan dalam bahasa Arabnya domir mukhatab. Lawan bicara, mukhatab. Selanjutnya, anti, antuma, antunna. Ini domir yang tiga ini, mukhatabah. Untuk lawan bicara perempuan. Untuk kata ganti perempuan. Anti, antuma, antunna. Dua terakhir, ana, ana. Alif, nun, alif. Ana, saya. Itu dinamakan domir mutakallim. Yang berbicara. Ana, saya. Nahnu, juga mutakallim. Nahnu artinya kita atau kami. Sama. Ana dan nahnu dhamir mutakallim. Kembali yang tiga pertama, huwa, huma, hum, dhamir kata ganti untuk lil ghaib. Orang yang ketiga. Itu orang yang ketiga. Lil ghaib. Itu untuk muzakkar. Hiya huma hunna lil ghaibah. Orang ketiga. Kata ganti. Untuk mu'annas. Itu perempuan. Nah, insyaAllah para peserta dan para pendengar telah mencatatnya dan menempatkannya pada posisi muzakkar yang muzakkar dan mu'annas pada mu'annas. Atau al-ghaib, lil-ghaib untuk orang ketiga, laki-laki yang ketiga perempuan. Dan juga mukhatab, lawan bicara, laki-laki dan perempuan. Dan juga al-mutakallim, dhamir al-mutakallim, ana, nahnu. Naam, mungkin para peserta dan para pendengar bisa untuk menghafal 6 kata ganti ini. Kata ganti dalam berbahasa Arab dinamakan dhamir, dhamirun, ad-dhamiru. Itu jawaban daripada SMS ikhwan kita tadi. Jazahullahu khairan. Ya, dan selanjutnya Sobat Ida, kita kembali menerima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Doni Bukit Durisan. Ya, silakan Pak Doni. Ad-darsur rabi'u al-baitu fil baiti, al-masjidu fil masjidi, al-maktabu ala al-maktabi, as-sariru ala as-sariri, aina Muhammadun huwa fil ghurfati, wa aina Yasirun huwa fil hammami, wa aina Aminatun hiya fil matbakhi. Aminatu laysa Aminatun. Ya, Pak. Wa aina Aminatu hiya fil matba'i. Naam. Aina al-kitabu huwa 'ala al-kitabi. Wa aina as-sa'atu hiya 'ala as-sariri. Naam, ahsanta Pak Doni di Bukit Barisan. Naam, Pak Doni. Ya. Ajib ma yati. Aina al-kitabu huwa 'ala al-maktabi. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Aina as-sa'atu hiya 'ala as-sariri. Aina Yasirun huwa fil hammami. Aina Aminatu hiya fil matbakhi. Man fil matbakhi? Aminatu fil matbakhi. Naam, ahsanta. Aina Yasirun huwa fil hammami. Man fil hammami? Yasirun fil hammami. Man fil ghurfati? Muhammadun fil ghurfati. Naam, ahsanta. A Muhammadun fil ghurfati? Naam, Muhammadun fil ghurfati. A Yasirun fil ghurfati? La, Yasirun fil hammami. Naam, ahsanta Pak Doni di Bukit Barisan. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doni di Bukit Barisan yang telah membaca dengan benar dan menjawab pertanyaan dengan tepat. Jazakallahu khairan. Naam, tafadhalu. Ya, selanjutnya sahabat Hidayah rahimani wa rahimakumullah, kita masih menanti atensi dari Anda di 0761-765-2255 atau di nomor SMS bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Nah, kita perintah kita harapkan kepada penelpon selanjutnya untuk membaca tamrin yang nomor 1 di bawah ini. Ajib anil as'ilatil atiya. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Berikut ini. Nah, kita persilakan penelpon selanjutnya untuk menjawab latihan nomor 1 sampai nomor 11. Nah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Ahmad Faiz. Ahmad Faiz? Uwais. Oh, Uwais. Ya, Uwais di mana? Di Marpoyan. Uwais di Marpoyan. Uwais Al-Qarni bukan? Yes. Ah, iya. Silakan. Naam, tafadhal. Rabi'. Aina al-kitabu? Al-baytu fil bayti. Bapak. Al-masjidu fil masjidi. La. Pak Awais. Pak Awais. Ajib anil as'ilatil atiya. Tamrin. Latihan di bawah. Naam. Silakan. Aina al-kitabu? Naam. Jawab. Al-kitabu. Pakai domirnya, kata ganti. Dari kitab tersebut. Kitab muzakkar apa muannas? Muzakkar. Pakai domir. Huwa. Naam. Aina al-kitabu? Huwa alal maktabi. Naam. Suaranya kurang jelas, Pak Uwais. Aina Muhammadin? Naam. Huwa fil ghurfati. Naam. Aina as-sa'atu? Hiya 'ala as-sariri. Naam. Aina Yasir? Aina Yasirun? Huwa fil hammam. Naam. Aina Aminatun? Hiya fil matbakhi. Aminatun fil ghurfati? Ya. Ya, terputus nampaknya. Mungkin terpencet tombol mematikan HP jadi terputus. Ya, silakan. Jazakallah khair ya, tadi ada Wais Al-Qarni di Marpoyan. Naam. Dan selanjutnya masih kita menerima tesi dari Anda semua sahabat Hidayah. Ini sudah ada penelpon yang masuk kembali. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Mursyida? Ya, betul Ustaz. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Tamarin. Ajib anil asliyatil atiyah. Aina al-kitabu? Huwa fil mahfazati. Aina Muhammadun? Huwa fil fina'i. Aina sa'atu? Huwa hiya fis sunduqi. Aina Yasiru? Huwa fil bustani. Aina Aminatu? Hiya fid dukani. Naam. Aminatu fil ghurfati? La, hiya fid dukani. Naam, asan. Ayasiru fil matbakhi? La, huwa fil bustani. Naam. Man fil ghurfati? Al waladu fil ghurfati. Naam. Wa man fil hammami? Al-ummu fil hammami. Naam. Maza 'alal maktabi? Al-misfaratu 'alal maktabi. Naam. Maza 'alal sariri? Al-izaru 'alal sariri. Naam, ahsanti Ibu Mursyida di Marsan. Ma ma'nal izar? Apa arti izar? Kain sarung. Kain sarung. Apa arti bustan? Kebun. Kebun. Naam, ahsanti. Apa arti al-mahfazatu? Tas. Tas. Jazakillah khairan Ibu Mursyida di Marsan. Ibu Mursyida, letakkan kalimat berikut ini. Letakkan huruful jar pada kalimat berikut ini. As-sariru. Al-sariri. Al-matbahu. Fil-maktabi. Al-matbahu. Fil-matbahi. Naam. Al-hammamu. fil hammami. Al-maktabu. Al-maktabi. Dalam percakapan tadi, aina Muhammadun? Jawab, aina Muhammadun? Huwa fil fina'i. Huwa fil fina'i. Man fil fina'i? Muhammadun fil fina'i. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan. Ibu Mursida di Marsan telah menjawab pertanyaan yang benar. Naam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhalu. Ba'da Ibu Mursida. Naam. Ya, itu dia dari sahabat Hidayah, ada Ibu Mursida di Marsan ya. Jazakillah khair atas partisipasinya. Dan selanjutnya masih kita menanti atensi dari Anda semua, baik melalui SMS maupun bagi Anda yang ingin berinteraktif bersama kita di studio, Anda dapat menghubungi di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ummu Hanifah di Sukajadi. Ya, silakan Ummu Hanifah. Ainal kita, Bu. Wafil Hakibati. Naam. Aina Muhammadun huwa fil masjidi. Naam. Aina sa'atu hiya alal maktabi. Aina sa'atu? Aina sa'atu? Naam. Hiya alal maktabi. Naam. Aina yasiru huwa fis sayyarati. Naam. Aina aminatu hiya fil ma hiya fil maristani. Diulangi Bu. Aina aminatu hiya fil maristani. Tani. Apa itu? Rumah sakit. Fil? Fil Maristani. Kurang jelas saya. Rumah sakit mustasfa. Di dalam kamu sudah jelas. Ulangi iya. Tadi kalimatnya. Maristani. Maristani. Iya. Naam, mungkin belum lihat saya. Naam, Hasan. Teruskan. Ummu Hanifah, naam. Aaminatu fil ghurfati. Aaminatu fil ghurfati. Aaminatu fil ghurfati. La. Hiya fil matbaqi. Ayasiru fil matbahu. Ayasirun. Ayasiru fil matbahu. Naam. La, huwa fil makzani. Naam. Tadi nomor 4 di atas ditanya aina yasirun, jawabannya pisayara. Sekarang ayasirun fil matbahi. La. Huwa fil makzani. Ya, boleh. Naam. Teruskan. Man fil ghurfatu. Fil ghurfati. Jangan lupa. Setelah huruf jar, kasroh, baris, isim. Setelahnya. Man fil ghurfati. Naam. Fil khurfatu. Fil? Fil khurfati Fatimatu. Fatimatu, naam. Waman fil hammami Hamidun. Hamidun, naam. Maza alal maktabi. Alal maktabi mikrodun. Naam. Maza alal sariri. Mada? Ulangi bu. Mada ala sariri? Ala sariri? Mada ala sariri? Ala sariri? Lihafun. Lihafun. Ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Hanifah. Ummu Hanifah, jawab kalimat berikut ini apa artinya? Al-madbahu. Al-madbahu, dapur. Al-hammamu. Kamar tidur. Al-ghurfatu. Kamar tidur. Al-hammamu. Kamar mandi. Naam. Al-maktabu. Meja. As-sariru. Tempat tidur. Naam. As-sa'atu. As-sa'atu arloji. Naam. Ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Hanifah di Sukajadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Hanifah di Sukajadi ini telah membaca dua kali pada malam hari ini dan menjawab pertanyaan yang tepat dan membaca latihan dan menjawab latihan dengan benar. Jazakallahu khairan. Kita persilakan para penelpon selanjutnya. Ya, silakan bagi Anda sahabat Hidayah yang setelah ini ingin berpartisipasi bersama kita di studio, Anda dapat menghubungi di 0761-765-2255 ya. Dipersilakan. Assalamualaikum. Ya, terputus nampaknya. Silakan Anda bisa mengulangi kembali untuk menelpon di 0761-765-2255. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Dari Abdul Malik di Timapuri. Iya, Abdul Malik. Ya, silakan. Ain kitabu huwa 'ala al-maktabi. Ain Muhammadun huwa fi al-ghurfati. Naam. Ain as-sa'atun hiya 'ala as-sariri. Naam. Ain Yasirun huwa fil hammam. Fil hammam. Fil hammam. Aina aminatun? Aina aminatu? Ia fil matbakhi. A aminatu fil ghurfati? La, ia fil matbakhi. Ayasirun fil matbakhi? La, huwa fil hammam. Man fil ghurfati? Fil ghurfati Muhammadun. Naam, ahsan. Wa man fil hammam? Fil hammam Yasirun. Naam. Madha 'ala al-maktabi? 'Ala al-maktabi al-kitabu. Naam. Madha 'ala al-sariri? 'Ala al-sariri sa'atu. Sa'atun. As-sa'atu 'ala al-sariri. Naam, ahsan. Ahsanta Pak Abdul Malik di Delimapuri. Pak Abdul Malik. Pak Abdul Malik. Iya, iya, Pak. Naam. Letakkan huruf jar pada kosakata berikut. Al-ghurfatu. Apa, Pak? Al-ghurfatu. Al-hammamu. Fil-hammam. Al-madbakh. Kenapa, Pak? Al-madbakhu. Al-fil-madbakhi. Al-maktabu. Naam, jazakallahu khairan Pak Abdul Malik di Delimapuri telah membaca yang tepat dan benar dan menjawab pertanyaan yang tepat. Naam, kita ingatkan kembali kepada para peserta dan para pendengar dalam membaca bahasa Arab, kita lihat dalam kaidah membaca tentang huruf syamsiyah wal huruful kamariyah. Bunyi daripada huruf syamsiyah dan huruf kamariyah. Kita perhatikan. Apabila dimasuki oleh alif lam kalimat tersebut, kita lihat apakah kalimat tersebut huruf syamsiyah atau huruful kamariyah. Kita jelaskan. Kalau huruf syamsiyah, kita jelaskan dan tasdid dalam mengucapkannya. Dan huruful qamariyah itu alif lamnya disebutkan atau bunyi daripada alif lam dijelaskan. Naam. Kita persilakan pembaca berikutnya. Ya, sahabat Hidayah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menerima penelpon berikutnya, kembali kita akan membacakan pertanyaan melalui SMS yang telah masuk ke studio. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kita harus menghafal kosakata sebanyak-banyaknya sebelum kita belajar bahasa Arab? Ya, demikian dari Amatillah. Naam, jazakillah khairan Amatillah. Tentu kalau kita ingin mengetahui dan bisa berbahasa Arab, bisa berbicara menggunakan bahasa Arab, tentu kita harus hafal kosakata atau vocabulary-nya. Kemudian dengan itu, dengan kalimat atau kosakata tersebut, bisa kita bicara sehari-hari dengan teman kita dan keluarga kita. Kalau tidak hafal kosakata, tentu kita susah untuk mengucapkannya. Apa yang harus kita ucapkan kalau kita tidak hafal dengan kosakata? Kita targetkan satu hari itu hafal kosakata 5, paling tidak 5. Kemudian kita letakkan ke dalam sebuah kalimat atau jumlah dalam bahasa Arabnya, sebuah kalimat dalam bahasa Indonesianya. Dengan itu membantu kita untuk cepat berbicara dalam berbahasa Arab dan juga menghafal percakapan-percakapan tanya jawab seperti yang ada pada tanya jawab bagian ba halaman 21 tadi dalam fil matbah. Ini berbicara di dalam rumah. Di dalam rumah. Gunakanlah kosakata yang ada di dalam rumah untuk komunikasi bersama orang tua, anak, bapak kepada ibu, dan ibu dengan bapak. Gunakanlah percakapan ini dalam menanyakan sesuatu yang ada di dalam rumah atau sesuatu yang kita kerjakan. Contohnya, ibu menanya kepada bapak, sama-sama belajar bahasa Arab. Digunakanlah kosakata tersebut. Menanyakan anaknya, Aina Muhammad? Dijawab oleh bapaknya, Muhammadun fil ghurfah. Ya, seperti itu. Itu membantu kita cepat paham dan bisa berbahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab tanpa mempraktekkannya, tanpa diucapkan, tentu kita tidak akan bisa berbicara dengan bahasa Arab. Karena sama dengan bahasa Inggris begitu juga. Harus dipraktekkan. Seperti kita, para santri, waktu kita di pondok, kita diwajibkan berbicara bahasa Arab sehari-hari. Dengan demikian, kita cepat memahami dan bisa bahasa Arab. Paling tidak, paling lambat, satu semester dia sudah bisa berbahasa Arab. Dan insya Allah apabila kita, para pendengar dan para peserta pembelajaran bahasa Arab ini, Radio Hidayah ini, apabila kita mengamalkan dan mempraktekkan pelajaran kita ini, tamat juz pertama ini, insya Allah kita paham dan bisa berbicara dengan teman dan keluarga dalam berbahasa Arab. Kalau kita betul-betul hafal dan mempraktekkan apa yang telah kita pelajari. Dan juga kami juga telah menyiapkan, radio telah menyiapkan pertanyaan untuk ujian para peserta dan para pendengar pada akhir bulan ini dengan soal-soal yang ada di studio nantinya. Sebagai bukti dari para peserta dan para pendengar, apakah para pendengar dan para peserta yang terdaftar di radio betul-betul belajar atau tidak? Naam. Hanya itu, mungkin itu pertanyaan daripada SMS ibu tadi. Jazahullah khairan. Pertanyaan yang bagus. InsyaAllah telah terjawab. Jazahullah khairan. Nah, ya, demikianlah sahabat Hidayah. Ya, selanjutnya kita masih menerima atensi dari Anda di 0761-765-2255. Silakan Anda bisa berinteraksi bersama kita di studio. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ummu Halimah. Ummu. Ya, silakan. Aina al-kitabu huwa 'alal maktabi. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Aina as-sa'atu hiya 'ala as-sariri. Aina yasirun huwa fil hammami. Aina aminatu hiya fil matbakhi. A'aminatu fil ghurfati. La hiya fil matbakhi. Ayasirun fil matbakhi. La huwa fil hammami. Man fil ghurfati. Fil ghurfati Muhammadun. Naam, ahsan. Wa man fil hammami. Fil hammami yasirun. Naam. Maza alal maktabi. Alal maktabi al-kitabu. Naam. Maza alal sariri. Alal sariri as-sa'atu. Naam. Jazakillah khairan. Asanti Ummu Halimah di Delima. Ummu Halimah. Yes, sir. Jawab pertanyaan berikut ini. Aina Muhammadun? Wa fil ghurfati. Man fil ghurfati? Fil ghurfati Muhammadun. Naam, ahsan. A Muhammadun fil ghurfati? Naam. Muhammadun fil ghurfati. Naam. Aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Aminatu fil matbakhi? Naam. Hiya fil matbakhi. Naam, ahsan. Aina Halimatu? Hiya fil matbakhi. Yang benar, Bu. Ummu Halimah. Aina Halimatu? Nah. Hiya fil baiti au fil ghurfati? Naam. Jazakallah. Fil ghurfati. Naam. Man fil ghurfati? Fil ghurfati Halimatun. Halimatun. Naam, ahsanti. Jazakallah khairan Ummu Halimah di Delima. Halimah. Assalamualaikum. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tadi Ummu Halimah di Delima telah menjawab pertanyaan yang benar dan membaca tamrin dengan tepat. Jazakallah khairan. Kita lanjutkan pada pembaca selanjutnya. Pembaca yang ke-20. Kita panggil saudara para pendengar dan para peserta yang ada di Panam dan Subrantas. Dan juga ada di Tangkerang. Juga Marsan dan lain-lainnya. Dan juga bapak-bapak yang ada di Panam, Rumbai. Juga di Gang Tiung, Tangkerang. Nah, kita persilakan. Kita tunggu partisipasi mereka. Naam, jazakumullah khairan. Tafadhalu. Ya, sahabat Hidayah, setelah tadi ada Ummu Halimah di Delima, kita masih menerima atensi dari Anda di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ummu Muhammad. Ya, silakan. Aina maktabu Huwa ainal maktabu. Ainal kitabu. Laysa maktabu. Iya, Pak. Ulang, Pak. Naam. Ainal kitabu. Huwa alal maktabi. Naam. Ainal Muhammadu. Huwa fil baiti. Ainal sa'atu. Hiya ala sariri. Naam. Ainal yasirun. Naam. Huwa fil masjidi. Naam. Ainal aminatu. Hiya fil madrasati. Naam. Aaminatu fil ghurfati. La. Hiya fil madrasati. Ayasirun fil matbahi. Naam. Huwa fil matbahi. Naam. Man fil ghurfati. Fil ghurfati. Fil ghurfati. Aminatu. Aminatu. Waman fil hammami. Waman fil hammami. Aisyatu fil hammami. Mada alal maktabu. Mada alal maktabi. Naam, ahsan. Al-Qalamu alal maktabi. Naam. Mada alas sariri. As-sa'atu alas sariri. Naam. Atau alas sariri. Sa'atun. Alas sariri. Sa'atun. Alas sariri. Sa'atun. Sa'atun. Naam. Naam, ahsanti Ummu Muhammad di Panam. Ummu Muhammad. Iya, Pak. Apa arti matbah? Dapur. Al-hammam? Kamar mandi. Kamar mandi. Al-ghurfah? Kamar tidur. As-sariru? As-sariru, kamar tidur. Letakkan kalimat ini menjadi sebuah kalimat jumlah atau mubtada dan khabar. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu nazifun. Naam. Al-hammamu. Al-hammamu wasikun. Al-matbahu. Al-matbahu nazifun. Al-maktabu. Al-maktabu. Al-maktabu kabirun. Naam. As-sariru. As-sariru maksurun. Maksurun. Naam. Letakkan pada kalimat berikut huruf jar yang sesuai. Al-baitu. Fil-baiti. Al-madrasatu. Fil-madrasati. Al-ghurfatu. Fil-ghurfati. Al-hammamu. Fil-hammami. Al-kursiyu. Al-kursiyi. As-sariru. Al-sariri. Naam, ahsanti Ummu Muhammad di Panam. Jazakillah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ummu Muhammad di Panam telah membaca yang tepat dan benar dan menjawab pertanyaan dan latihan yang benar. Jazahallah khairan. Naam. Kita minta satu penelpon lagi. Terakhir. Naam. Ya, silakan sahabat Hidayah, kita terima penelpon yang terakhir pada malam hari ini. Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ibu Lina, Ustaz. Ibu Lina. Ya, silakan, Ibu. Ainal kitabu huwa fil maktabi. Aina Muhammadun huwa fil masjidi. Aina sa'atu huwa ala sariri. Aina Yasir huwa fil baiti. Aina Aminatu ya fil ghurfati. Aaminatu fil ghurfati. Naam, ya fil ghurfati. Ayasiru fil maktabahi. Naam, huwa fil masjidi. ulang lagi Bu, nomor 7. Ayatiru fil matbakhi. La. Huwa fil masjidi. Naam. Man fil ghurfati? Ya fil ghurfati. Ulang. Man fil ghurfati? Huwa fil ghurfati Khalidun. Tidak, lihat ulang lagi. Man fil ghurfati? Fil ghurfati. Man fil ghurfati? Fil ghurfati. Khalidun atau juga dibilang ya benar. Fil ghurfati Khalidun. Naam. Terus man? Wa man fil hammami? Fil hammami Hamidun. Maza 'alal kitabi? Maza 'alal maktabi? Huwa 'alal maktabi qalamun. 'Alal maktabi qalamun ahsan. Naam. Maza 'ala sariri? 'Ala sariri qalamur rasasi. Naam. Jazakillahu khairan Ibu Lina di Pajar Ujung. Ibu Lina. Ya, Ustaz. Apa arti al-ghurfatu? Al-ghurfatu kamar tidur. Letakkan mubtada dan khabar pada al-ghurfatu. Al-ghurfatu wasihun. Naam. Al-hammamu. Al-hammamu nazibun. Al-maktabu. Al-maktabu kabirun. Al-ghurfatu khalas. Al-matbakhu. Al-matbakhu wasihun. Wasihun. Naam, jazakillah khairan. Ibu Lina di Pajar Ujung. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Itulah Ibu Lina di Pajar Ujung mengakhiri pelajaran kita pada malam ini. Sebelum kita tutup, saya ingatkan kembali kepada para peserta dan para pendengar Radio Hidayah. Marilah kita bersama-sama belajar bahasa Arab melalui radio kesayangan kita, Hidayah. Karena dengan hidayah kita menuju Al-Quran wa Sunnah. Untuk menuju Al-Quran wa Sunnah didukung dengan pelajaran bahasa Arab. Supaya para pendengar dan para peserta bisa mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Pelajaran bahasa Arab ini adalah pelajaran pendukung untuk mempelajari agama, mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Dengan mengetahui bahasa Arab, kita bisa membaca Al-Quran. Dan juga setiap orang yang bisa membaca Al-Quran, itu mesti dia bisa membaca bahasa Arab. Dan juga mudah bagi dia untuk membaca, mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Orang yang lancar bahasa Al-Quran, membaca Al-Quran, tentu dia juga bisa mengucapkan kalimat huruf bahasa Arab. Seperti dia mengucapkan kalimat atau huruf di dalam Al-Quran. Hanya Al-Quran bacaannya harus dengan tajwid, ada hukum tajwidnya, dan dalam membaca bahasa Arab tidak dengan tajwid, hanya melihat panjang pendek pada bahasa Arab menurut harakat dalam bahasa Arab tersebut. Naam. Bersama kita menyongsong hidayah dengan Alkitab wa Sunnah dan didukung dengan Durusul Lughah Al-Arabiyah. Semoga dengan pelajaran bahasa Arab ini ilmu kita bertambah dan ilmu kita dalam menggali buku bahasa Arab yang lainnya bertambah. Jangan malu-malu dan segan dalam berbicara bahasa Arab. Dalam praktek sehari-hari, itu yang harus kita jalankan. InsyaAllah para pendengar dan para peserta, apabila berjumpa dengan ikhwah, saudara dan keluarga yang sama-sama belajar bahasa Arab, hendaklah berbicara bahasa Arab. Jadikanlah rumah kita lingkungan yang berbicara dengan bahasa Arab untuk membiasakan anak-anak kita dan keluarga kita berbicara bahasa Arab. Nah, kita akhiri perjumpaan kita malam ini dengan membacakan doa kafalatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.